Bagaimana sikap kita apabila kita disapa oleh wanita dari ibu dari desa, atau bolehkah kita melewati apa mengawali menyapa mereka jika tidak dikhawatirkan fitnah dan kamu lihat mereka dalam keadaan berhijab dan tidak sedang nyusuin bayinya. Jadi namanya wanita kampung kan tidak mengerti. Jadi fitnah kalau kamu malah menyapanya. Kamu berpaling ke arah lain. Kalau mereka memberikan salam, jawab. Waalaikumsalam. Laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Jawab. Apakah bahaya tidak mempelajari tahdzir? Sangat berbahaya. Kayak anakmu dibebaskan, tidak dikasih tahdzir. Bagaimana kira-kira? Boleh nggak? Ya enggak apa-apa, semua boleh. Silakan. Ya orang tua yang tidak bijak, pasti orang tua akan mengatakan, jangan main di luar. Itu tahdzir. Hati-hati, itu si fulan anak nakal. Kamu jangan dekat-dekat sama dia. Main sama yang baik-baik. Itu tahdzir. Bayangkan aku, awas kalau main api. Itu juga tahdzir. Maka mustahil. Tidak mungkin seseorang hidup tanpa tahdzir. Tidak mungkin. Pasti, pasti, pasti. Yang mengatakan anti tahdzir pun pasti mentahdzir. Mentahdzir siapa? Mentahdzir yang dijuluki golongan tahdzir. Iya kan? Artinya mereka mentahdzir juga. Loh, katanya anti tahdzir. Tapi mereka mentahdzir ahli sunnah. Dengan alasan mereka golongan ahli tahdzir. Hati-hati dari mereka. Sama berarti. Khamilina azakullah. Ya lebih baik yang mentahdzir dari ahlul bid'ah daripada yang mentahdzir dari ahli sunnah. Kan begitu. Barakallahu fikum. Kalau sama-sama mentahdzir. Saya hidup di desa. Adapun di desa suasana gotong royong sangat kuat, termasuk dalam hal walimahan. Sementara kita tahu walimahan orang-orang awam sangat syarat akan maksiat. Saya tanyakan Ustaz, bagaimana sikap saya tentang jika tetangga ada walimahan sementara membantu apa ini? Ya. Barakallahu fikum. Harus pandai-pandai. Selama itu kebaikan dan kamu harapkan dengan itu bisa berdakwah pada mereka, orang awam tersebut, bantu. Tetapi pas acara kemaksiatan, ya tadi, fajrum hajrun jamila, maaf, saya masih ada anu, nantilah saya kesini lagi insyaallah gitu. Jadi ketika sibuk sehari sebelumnya biasanya kan motong-motong bawang, cabai segala macam itu. Nah, itu belum ada macam-macam itu, belum ada panggung gembira, belum ada organ tunggal, belum ada semua itu. Nah itu bantu. Sampai ketika sudah mulai, wah ini sudah bahaya. Ya sudah, kamu pergi dengan baik. Mudah-mudahan suatu saat kamu akan bisa sampaikan padanya. Dan mereka pun suatu saat akan paham. Ini sesungguhnya orangnya baik. Tapi kayaknya mereka gak mau deh yang gini-gini. Nah, lama-lama kenal. Kenal bahwa ahlus sunnah itu bukan orang jelek sesungguhnya. Orang yang baik, akhlaknya baik. Hanya saja mereka memiliki prinsip agama yang kuat. Ini kita harapkan. Mereka paham tentang ahli sunnah dan kemudian mereka bisa menerima dakwah tauhid, dakwah sunnah. Jangan dibalik karena memang malas kerja bakti yang laki-laki, dari perempuan juga malas ngobeng. Ngobeng juga di sini istilahnya. Kalau di Cirebon istilahnya ngobeng. Iya, mungkin bawa obeng apa gimana enggak paham ya. Ya ini pada datang ke tempat orang yang akan punya hajat besok ikut membantu begitu. Karena malas kemudian beralasan ah ahli bid'ah. Karena bid'ah nazar mulu padahal mereka awam. Nah, thank you.